Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab Bahjah ya, Ulubil Abrar. Kita masih membaca syarah hadis yang ke-8 ya, ya. Tentang waswasatu syaitan wa ilajuha, ya, bisikan syaitan dan cara mengobatinya. Al-hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadha حتى يقول من خلق الله فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan ini akan mendatangi salah seorang dari kalian lalu mengatakan, man khalaq kadza, siapakah yang telah menciptakan ini? Siapakah yang telah menciptakan ini? Sampai ia mengatakan, man khalaqallah, siapakah yang telah menciptakan Allah? Maka Rasul mengingatkan, menasihatkan, fa'idha balagahu, maka apabila telah sampai pada pertanyaan seperti ini, fal yasta'id billah, hendaknya ia segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan, syubhat syaitan, wal yantahi, dan hendaknya ia segera mengakhirinya. Dan dalam lafaz yang lain, lafaz Imam Muslim, falyaqul amantu billah wa rusuli, dan hendaknya ia mengucapkan, amantu billah, saya beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah baca penjelasan al-mu'allif ya, dalam syarahnya, perkara yang pertama ya, dalam mengobati dan menghadapi subhat syaitan ini, pertama al-intiha, segera mengakhiri, jangan melanjutkan dan mengikuti bisikan syaitan tersebut, diakhiri, berhenti di situ. Nah, kemudian yang kedua, at-ta'awudz billahi minasyaitan, segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Isti'adzah, Dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, segera. Ini yang kedua. Karena dengan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari enam godaan syaitan, dari subhat syaitan, enam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan. Ya, jika dia beristi'adzah dengan jujur, dengan benar, dengan ikhlas. Ya, dari qalbunya. Nah, Allah akan mengabulkan enam permintaan hambanya tersebut. Kemudian setelahnya al-amru thalith, perkara yang ketiga, an yadfa'ahu bima yudadduhu minal imani billahi wa rusulih. Dia menepis subhat tersebut dengan perkara-perkara yang akan menghilangkan subhat tersebut dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Falyaqul amantu billah wa rusulih. Dan ia hendaknya mengucapkan dan mengikrarkan dengan tegas dalam kalbunya, dengan lisannya, amantu billah, saya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada para rasul-rasul Allah. Fa inna Allah wa rusulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal alladhi laisa qablahu syai'un. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya memberitakan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala zat al-awwal, yang paling pertama kali, tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Allah dan para rasulnya, mereka memberitakan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang paling pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Wa annahu ta'ala al-mutafarridu bil wahdaniyah. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang al-mutafarrid, maha berdiri sendiri dengan keesaannya, maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Wabil khalqi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang al-khalq, yang menciptakan. Zat yang telah menciptakan. Al-khaliq hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ini tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk ini hanya mengubah dari suatu ya unsur ke unsur yang lain, nggak bisa menciptakan. Ya. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, ini nggak bisa. Wal ijadi lil mawjudati sabiqah wal lahiqah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengadakan lil maujud, segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik di bumi ini atau di langit atau di antara keduanya, Allah yang mengadakan. as-sabiqah, dari yang telah lewat, di waktu-waktu yang telah lewat semuanya, dan juga al-lahiqah yang akan datang. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya. Allah menciptakan dan mengadakannya. Dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud, hendaknya ia mengatakan Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam riwayat yang lain, Imam Abu Dawud, hendaknya ia ketika mendapati bisikan syaitan, subhat syaitan ini, ia mengucapkan Allahu Ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Satu, tidak butuh kepada yang lainnya. Allahu Samad, Zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, butuh kepadanya. Dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid, Zat yang tidak memiliki anak. Walam yulad, dan tidak boleh diperanakan, ya, dijadikan anak. Nah, ini semakna dengan riwayat tadi. Ia benar-benar mengokohkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhal imanu sahihu as-sadiqu al-yaqini, maka keimanan yang benar ini, yang jujur, yang al-yaqin, yang pasti, yadfa'u jami'a ma yudadduhu minasyubahi al-munafiyah lahu. Keyakinan ini yang benar, yang jujur, yang kokoh, ini akan menepis, ya, seluruh perkara-perkara yang akan bertolak belakang, ya, dengan keimanan dari syubhat-syubhat, ya, yang bertentangan dengan keimanan, ya, yang menjadikan seseorang ragu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ragu dengan keimanan yang telah ia ikrarkan, ini akan ditepis, ya, akan hilang. Fa innal haqqa yadfa'u al-batil, ya, karena sesungguhnya al-haq, kebenaran, ini akan mencegah kebatilan dan menghilangkannya. Kebenaran ini akan mencegah dan akan menghilangkan apa? Kebatilan. Wasyukuka la tu'aridul yaqin, dan asyukuk, keraguan, keraguan, kerancuan, ini tidak akan bisa menggoyahkan al-yaqin, keyakinan yang kokoh. Tidak akan menggoyahkan atau menggeser al-yaqin, yaqinan. Fahadhi al-umur thalathatu allati dhakaruha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tubtilu hadhihi syubah allati la tazalu ala al-sinatil malahidah yulqunaha bi'ibaratin mutanawwi'ah. Sehingga empat perkara yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ini akan membatilkan syubhat-syubhat yang senantiasa lisan-lisan orang-orang kafir ya, mulhid ya, melontarkannya. Mereka terus ya melontarkan syubhat-syubhat tersebut. Yulqunaha, mereka melontarkan syubhat-syubhat tadi dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda yang akan menjadikan seorang hamba ini ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bil intihai alladhi yubtilu at-tasalsul al-batil. Maka Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk al-intiha, berhenti, ya, menghentikan. 6. Ya. Yang dengannya ya, dengan menghentikan subhat syaitan ini, dia tidak melanjutkan ya, dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan syaitan, ini akan membatilkan at-tasalsul, silsilah yang batil. Ya, pertanyaan yang terus berlanjut ini merupakan kebatilan. Nah, dengan berhenti ya, jangan dilanjutkan, ini langsung terputus ya subhat syaitan. Wa bitta'awudhi minasyaitan alladhi huwa almulqi lihadhi subha. Yang kedua, dengan ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena dialah ya syaitan yang telah melontarkan syubhat ini tadi. Nah, dialah yang telah melontarkan syubhat, maka kita segera minta perlindungan kepada Allah. Wa bil imani sahih alladhi yadfa'u kulla ma yudadduhu minal batil. Dan yang ketiga, dengan keimanan yang sahih, mengikrarkan dengan tegas, dengan kokoh dari kalbunya keimanan yang benar tentang diri Allah Subhanahu wa taala, tentang diri Allah ya, di antaranya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Naam. Surat Al-Ikhlas ini. Dan memahami kandungannya. Alladzi, yang dengannya ia dafa'u kulla, akan menolak dan menepis seluruh perkara-perkara yang akan naam, yang bertentangan dengan keimanan dari kebatilan-kebatilan. Walhamdulillah ya, dengan kita mengikrarkan tegas dari kalbunya saya beriman kepada Allah, kepada para rasulnya, meyakini tentang diri Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat yang mulia tersebut, nah, ini akan menepis dan menghilangkan seluruh perkara-perkara dari kebatilan yang bertentangan dengan al-iman, keimanan. Alhamdulillah. Fabil intihai quti'a syarru mubasyaratan. Ya, kata Syekh menegaskan ya setelahnya. Ya, maka dengan al-intiha, berhenti, tidak melanjutkan dan merespon subhat syaitan tersebut, akan terputus kejelekan secara langsung, mubasyar, langsung terputus. Nah, berhenti ya kejelekan. Wa bil isti'adzati quti'a as-sababud da'i ila syarr. Dan dengan isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terputus ya, terhenti sebab yang akan memicu kepada kesyirik, kejelekan, syar. akan memutus, ya, menghentikan sebab yang akan memicu, ya, kepada kejelekan, ya, yaitu syaitan. Wabil iman al-laja'u wal-i'tisamu bil-i'tiqadi sahihi al-yaqini alladhi yadfa'u kulla mu'aridin, dan dengan al-iman, keimanan, dia kembali berlindung dan berpegang teguh dengan al-i'tiqad as-sahih, keyakinan yang benar, yang kokoh, yang pasti, yang dengannya akan menepis seluruh perkara-perkara yang akan menggeser atau menggoyahkan keimanan. Wa hadhihi al-umuru thalathatu hiya jumma'ul asbab ad-dafi'ati li kulli shubhatin tu'aridul iman. Dan tiga perkara ini merupakan enam perkara yang sangat utama, sangat penting. Ya, sebab yang akan menolak dan mencegah setiap syubhat. Ya, setiap syubhat yang akan menggeser al-iman atau menggoyahkan keimanan. Dengan tiga perkara ini. Ya, ini jumma'ul asbab ad-dafi'ah. Ya, sebab yang paling utama, yang paling inti untuk mencegah menghadapi setiap syubhat. Ya, setiap syubhat yang akan menggoyahkan keimanan. Tiga perkara ini. Ini penting. Fayanbaghi al-inayatu biha fi kulli ma 'arada lil iman min syubhatin washtibahin yadfa'uhu al-'abdu mubasharatan bil barahin ad-dalati 'ala ibtalihi. Maka sepantasnya dan seyogianya nam al-'inayah biha, untuk memperhatikan perkara ini pada setiap perkara yang akan menggoyahkan keimanan, ya, berupa syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan, ya. Sehingga dengan tiga perkara ini seorang hamba ini akan bisa menghadapi secara langsung, ya, syubhat tersebut dengan burhan-burhan, ya, bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan syubhat tersebut, kerancuan tersebut. Wa bi itsbati diddihi wa huwa al-haq alladhi laysa ba'dahu illa ad-dhalal. Dan dengan menetapkan lawanan dari kebatilan tersebut, yaitu al-haq, ya, kebenaran, yang tidak ada setelah al-haq, kebenaran, kecuali ad-dhalal, kesesatan. Tidak ada setelah al-haq, ya, kebenaran, melainkan ad-dhalal, kesesatan. Wa bitta'awudhi billah minasyaitan alladhi yadfa'u ila al-qulub fitana syubhat wa fitana syahwat liyuzalzila imanuhum au imanahum wa yuqi'ahum bi anwa'il ma'asi. Dengan menetapkan dan mengokohkan al-haq, ini akan menepis apa yang dilontarkan oleh syaitan atau sebelumnya ya, abit ta'awud billahi minasyaitan, dan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena syaitanlah yang melontarkan kepada qalbu-qalbu fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat untuk menggoyahkan keimanan mereka, menjerumuskan mereka kepada berbagai macam kemaksiatan. Nah, ini akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari gangguan syaitan, syubhat syaitan tersebut, dengan at-ta'awud minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ya, karena syaitanlah yang telah melontarkan syubhat dan syahwat. Fa bis sabri wal yaqin yanalul 'abdu as-salamata min fitanish syahwat wa min fitanish syubhat. Dan dengan kesabaran serta al-yaqin, keyakinan, seorang hamba akan meraih keselamatan dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya, dengan kesabaran dan keyakinan, ya, seorang hamba ini akan meraih keselamatan dari fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini ditepis, dihadapi dengan as-sabr, kesabaran. Syahwat dunia, syahwat wanita, syahwat perut, dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Nah, kemudian dengan al-yaqin, keyakinan, ini akan bisa menepis fitnah-fitnah syubhat. Dengan keyakinan, semakin kita yakin dengan keimanan kita, keislaman kita, kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah, Salafus Saleh, akan semakin yakin, semakin kokoh keimanan kita. Dengan keimanan ini, keyakinan ini yang kokoh, ini akan menepis seluruh syubhat-syubhat yang ada, yang akan merancukan. Sehingga Imam ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, mengatakan bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Bisabri wal yaqin, dengan kesabaran ya, wal yaqin, dan dengan keyakinan, akan diraih al-imamah, kepemimpinan, kekokohan di dalam ad-din, agama, di dalam ad-din. Beliau beristidlal dengan ayat di dalam surat As-Sajdah, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, imam-imam, orang-orang yang kokoh di dalam beragama, di dalam bermanhaj. Nah, bi amrina, dengan urusan kami, perintah kami. Ya, lamma sabaru. Ya, kapan? Ketika mereka sabar. Ya, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yuqinun, yakin. Ya, yakin. Ya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua butuh dengan al-ilm, ilmu. Ya, karena dengan kita belajar belajar ad-din, tafaqquh fid-din, akan memupuk kesabaran kita di dalam beragama, bermanhaj, dan juga akan semakin kokoh keimanan kita. Naam, barakallahu fikum. Kemudian qala syekh, Allahu huwal muwaffiq al-hafidh, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan taufiq, al-hafidh zat yang menjaga hamba-hambanya ya dari kesesatan, dari syubhat-syubhat. Naam. Wallahu a'lam shawab. Ya, dengan demikian telah kita ya selesaikan baca syarah hadis yang ke-8. Naam. Ya, kita cukup sampai di sini. Naam. Insyaallah enggak ada ini ya. Iskal. Naam, atau yang mungkin kurang jelas dari penjelasan ya bisa mungkin disampaikan. Naam, ini 3 perkara yang sangat penting di dalam menghadapi syubhat syaitan. Ya, hendaknya kita semua berusaha memperhatikan ya 3 perkara ini. Naam, ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, tafaddalu, barakallahu fikum.